terbayang dalam ingatanku saat kau kecup mesra keningku. Di hati ini telah berbunga rindu, rasanya ku ingin selalu di sampingmu. Sampai kapan kau, oh sayang, sendiri dalam sepiku, hanya selimut rindu, teman dalam tidurku. Dinginku semakin sampai kapan kau, oh sayang, sendiri dalam sepiku, hanya selimut rindu, teman dalam tidurku. Dinginku semakin di sisi.